بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوان الكرام rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan bab at-tarhib min masawi'il akhlaq. Bab tentang peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Telah kita baca hadis yang pertama dari bab ini, demikian pula hadis yang kedua. Kita masuk pada hadis yang ketiga dari bab ini. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasannya kezaliman itu menyebabkan kegelapan pada hari kiamat nanti. Ini khabar bermakna larangan. Artinya jangan kalian melakukan kezaliman, baik kezaliman terhadap diri sendiri atau kezaliman terhadap orang lain. Karena kezaliman-kezaliman tersebut menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Dan makna az-zulm, kezaliman, adalah wad'u syai fi ghairi mawdi'ihi. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini makna az-zulm. Kezaliman meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita langsung pada penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Ma yu'khadhu min al-hadis, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula, faidah yang pertama, al-hadithu min adillati tahrimi adh-dhulm. Hadis di atas termasuk dari dalil-dalil haramnya kezaliman. Hadis di atas merupakan dalil, di antara dalil-dalil haramnya kezaliman. Wa huwa yashmalu jami'al zulm, dan ini mencakup semua jenis kezaliman, haram hukumnya. Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. kezaliman itu menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Ini menunjukkan haramnya kezaliman, dan ini mencakup semua jenis kezaliman. Wa a'zamuhu asyirku billahi ta'ala. Dan kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk kesyirik, bentuk kezaliman yang paling besar. Nah, orang yang musyrik, dia adalah orang yang berbuat zalim, karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mestinya ibadah diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia menyerahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Sehingga seorang musyrik adalah seorang yang zalim. Bahkan seorang yang paling zalim, karena kezaliman yang paling besar adalah asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim, dalam surah Luqman ayat yang ke-13, sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang besar. Ketika turun ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Ketika turun ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah, petunjuk. Ketika turun ayat ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak berbuat zalim? Karena ayat ini menegaskan alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuradukkan keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, merekalah yang akan mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka yang mendapatkan petunjuk. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang di antara kita ini tidak berbuat zalim? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan itu yang dimaksud dengan kezaliman. Ya. Karena kita tidak aman dari yang namanya kezaliman. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang kalian maksud dari kezaliman itu. Ya. Namun yang dimaksud dengan kezaliman di sini, ya, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuradukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ini maksud dengan kezaliman di sini adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, tidakkah kalian membaca ucapan Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya kesyirikan itu sungguh merupakan kezaliman yang besar. Nah, asyirk, kesyirikan adalah kezaliman. Bahkan akbaru zulm, kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Wa qala ta'ala fil hadis qudsi. Kita lanjutkan, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi, waja'altuhu bainakum muharraman, fala tazalamu. Ila akhir al-hadith, karena hadisnya panjang. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Dan sesungguhnya aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Nah, di sini lebih jelas lagi menunjukkan haramnya az-zulm, kezaliman dengan segala bentuk jenisnya. Semua jenis kezaliman hukumnya haram. Fala tazalamu wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Wal ayat wal ahadis wal athar fi tahrimi dzulm wa bayanu qubhihi katsiratun jiddan. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis dan athar-athar tentang haramnya kezaliman dan penjelasan buruknya kezaliman, katsiratun jiddan, sangat banyak. Ayat-ayat yang menunjukkan haramnya kezaliman sangat banyak. Hadis-hadis yang menunjukkan jeleknya kezaliman sangat banyak. Asar-asar demikian pula. Bisa untuk merujuk, nah, ke dalam Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau asar-asar para sahabat. Tentang haramnya kezaliman dan jeleknya kezaliman. Kemudian ats-tsaniyah, faedah yang kedua. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, az-zulmu naw'an, kezaliman itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, zulmun nafsi, kezaliman terhadap diri sendiri. Wa a'zamuhu asyirku, kezaliman terhadap diri sendiri ini banyak jenis dan bentuknya. Wa a'zamuhu, dan kezaliman yang paling besar dari jenis kezaliman terhadap diri sendiri adalah asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal musyrika ja'alal makhluqa fi manzilatil khaliq. Sesungguhnya seorang yang musyrik, dia menjadikan makhluk, na'am, atau memposisikan makhluk, dalam posisi al-khaliq. Dalam posisi al-khaliq, pencipta. Ini seorang yang musyrik. Dia menempatkan makhluk di posisinya khaliq, di posisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia menyembah atau beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihadza faqad wada'a al-asya fi ghairi mawadhi'iha. Maka dengan ini seorang yang musyrik tadi, dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mestinya yang diibadahi adalah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia beribadah juga kepada selain Allah. Berarti dia memposisikan makhluk dalam posisi al-khaliq. dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini jenis kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri, yaitu melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam hal rububiyah, uluhiyah, ataupun dalam hal asma wa sifat. Thumma yalihi al-ma'asi al-akhtilafi ajnasiha min kabair wa saghair. Kemudian setelah itu adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Setelah kesyirikan, baru derajat yang di bawahnya adalah berbagai macam bentuk kemaksiatan, dengan berbagai macam jenisnya, baik kemaksiatan yang berupa kabair, dosa-dosa besar, ataupun kemaksiatan yang berupa saghair, dosa-dosa kecil. Semuanya adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Seorang yang berbuat maksiat, baik itu dosa besar atau dosa kecil, dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Dan kezaliman yang seperti ini, kezaliman yang berupa kesyirikan, tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan taubat. Kecuali dengan taubat. Adapun dosa-dosa kecil, adapun dosa-dosa kecil, maka kadang bisa terhapus dengan berbagai macam amal soleh, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, sholat lima waktu, puasa Ramadan, sholatul Jum'ah, dan seterusnya, ini amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Berwudu, berjalan kaki ke masjid, bersedekah, dan berbagai macam amal soleh yang lain bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Amal kabair, adapun dosa-dosa besar, tahtaj ila taubah, butuh kepada yang namanya at-taubah. Ini jenis yang pertama dari jenis kezaliman, zulmun nafs, kezaliman terhadap diri sendiri. Contohnya adalah kesyirikan dan berbagai macam jenis kemaksiatan. Seorang yang musyrik dan seorang yang berbuat kemaksiatan, dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Al-Thani, jenis yang kedua, zulmul abdi ghairahu, kezaliman seorang hamba terhadap yang lainnya. Itu menzalimi orang lain. Ini bentuk kezaliman yang kedua. Menzalimi orang lain, sawa'un kana fin nafsi au fil mali au fil irb. Sama saja menzalimi diri orang lain, atau menzalimi harta orang lain, atau menzalimi kehormatan orang lain. Sama saja menzalimi nyawa orang lain, ataupun harta orang lain, atau kehormatan orang lain. Haram hukumnya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi fi hajjatil wada', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah berkata dalam khutbahnya ketika Hajjatul Wada', di antara isi khutbah beliau adalah Beliau mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian alaikum haram, haram atas kalian. Karena darah-darah ini mulia, darah-darah kaum muslimin mulia, harta-harta kaum muslimin dimuliakan, demikian pula kehormatan mereka. Alaikum haram, sehingga haram atas kalian, haram menumpahkan darah tanpa hak, haram mengambil harta orang lain, haram juga merendahkan kehormatan atau menginjak-injak kehormatan orang lain. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini. Di hari Arafah. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, yaitu bulan-bulan haram. Fi baladikum hadza, dan di negeri kalian ini, itu di negeri haram. Al-hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, di sini menunjukkan haramnya menumpahkan darah, haramnya merampas harta, dan haramnya menjatuhkan kehormatan orang lain. Wajah fi sahih al-Bukhari, dan juga datang dalam sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, man kanat 'indahu madlamatun li akhi falyatahallal minha qabla an tu'khadha hasanatuhu, fa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati akhi faturihat alai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man kanat 'indahu madlamatun li akhi, barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, falyatahallal minha, maka hendaklah dia meminta halal darinya. Dalam riwayat lain, falyatahallal minhal yaum, hendaklah dia meminta halal atau meminta maaf pada hari ini, yaitu di dunia ini. Qabla an la yakuna dinar wala dirham, sebelum bermanfaat, sebelum tidak bermanfaat lagi dinar ataupun dirham. Dalam suatu riwayat. Di sini qabla an tu'khadha hasanatuhu. Maka hendaklah dia minta maaf atau meminta halal dari kezaliman tersebut sebelum diambil kebaikan-kebaikannya. Untuk membayar kezaliman terhadap orang lain, seseorang harus membayar dengan kebaikan-kebaikan dia diberi ke orang yang telah dizalimi. Fa illam yakun lahu hasanat, dan jika dia tidak memiliki kebaikan untuk membayar kezalimannya, atau enggak cukup kebaikan yang dia miliki untuk membayar kezalimannya kepada orang lain, ukhidha min sayyiati akhi, maka akan diambil dosa-dosa saudaranya, kejelekan-kejelekan saudaranya, faturihat alaih, kemudian dicampakkan kepadanya, dicampakkan kepada orang yang berbuat zalim, karena gak bisa bayar dengan kebaikan-kebaikannya. Hadis ini menunjukkan bahwasannya kezaliman terhadap orang lain akan Allah ampuni dengan kita meminta maaf, meminta halal kepada orang lain tersebut yang telah kita zalimi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di sini, barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, maka mintalah halal sekarang ini, yaitu di dunia ini. Nah, karena kalau sudah di akhirat nanti, ya, yang ada adalah tadi membayar kezaliman dengan kebaikan. Ya. Orang yang berbuat baik tetapi dia zalim, ya, walaupun banyak kebaikannya, maka dia harus membayar kezaliman tersebut dengan kebaikan-kebaikannya, diberikan kepada orang yang dizalimi. Nah, sehingga di akhirat nanti ada istilah seorang yang muflis, seorang yang bangkrut, yang datang dengan banyak pahala, sholat, puasa dan seterusnya, banyak sekali pahalanya, tetapi juga banyak kezalimannya. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Beliau sering memberikan pelajaran kepada para sahabatnya dengan sighah as-su'al wal jawab, dengan bentuk tanya jawab. Ini bentuk pelajaran yang bagus, ya, atau metode pelajaran yang sangat bagus, sering dipraktekan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam pelajaran-pelajaran beliau kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Para sahabat menjawab, seorang yang bangkrut diantara kami ini adalah orang yang enggak punya dirham sama sekali, wala mata' dan tidak memiliki barang. Bangkrut, habis barangnya. Qala, kemudian beliau mengatakan, innal muflisa man yati bis salatin waz zakatin was siyam. Sesungguhnya seorang yang muflis, orang yang bangkrut, adalah seorang yang datang nanti pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, ya, dari amalan-amalan soleh. Wayati wa qad syatama hadza, dan dia datang pada hari kiamat dalam keadaan membawa dosa, telah mencela si fulan. Wa qadzafa hadza, dan telah menfitnah atau menuduh si fulan dengan tuduhan yang tidak benar. Wa akala mala hadza, dan dia juga telah memakan harta orang ini. Wa safaka dama hadza, dan dia pun telah menumpahkan darah orang yang itu. Wa daraba hadza, dan dia pun memukul orang yang ini. Banyak kezalimannya. Ia memukul, ia membunuh, ya, ia menuduh, ya, dengan tuduhan tidak benar, ia mencela, mencerca, mencaci, ya, dan seterusnya. Dari berbagai macam kezaliman kepada orang lain. Fayu'tu hadza min hasanatihi. Maka orang yang dizalimi ini, yang sudah dipukul tadi atau ditumpahkan darahnya atau diambil hartanya atau dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, fayu'tu hadza min hasanatihi, maka diberikan kepada dia dari kebaikan-kebaikan orang yang telah menzaliminya. Orang yang membawa pahala sholat, zakat, puasa tadi, kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang yang dizalimi. Wa hadza min hasanatihi. Demikian pula orang yang tadi, karena berbeda-beda ini, kepada si fulan dia memukul, kepada si fulan dia menumpahkan darah, kepada si fulan dia membunuh, kepada si fulan dia menuduh dan seterusnya. Kepada si fulan diberikan kebaikan, kepada si fulan diberikan kebaikannya. Nah, sebagai tadi, ya, bayaran terhadap kezaliman yang telah dia lakukan ketika di dunia. Dia bayar dengan kebaikan-kebaikannya untuk diberikan kepada orang yang telah dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, dan apabila kebaikannya itu habis, ya, habis sebelum terpenuhi kezoliman-kezoliman yang pernah dia lakukan, belum terbayar semua, ya. Baru membayar berapa orang aja udah habis kebaikannya. Ya. Bagaimana kalau seperti ini? Ya. Kebaikannya nggak cukup untuk membayar kezoliman-kezoliman terhadap saudaranya. Ukhidha min khatayahum faturihat alaih. Maka diambil dosa-dosa orang-orang yang dizalimi, ya, kemudian dicampakkan kepada dia, orang yang telah menzalimi, ya, yang kebaikannya tadi sudah gak cukup lagi untuk membayar kezaliman, maka dosa-dosa orang yang dizalimi dicampakkan kepada atau dipikulkan kepada orang yang telah berbuat zalim. Thumma turiha finnar, kemudian orang tersebut dicampakkan ke dalam an-nar. Inilah seorang yang muflis yang hakiki, seorang yang bangkrut yang sebenarnya. Nah, orang yang banyak pahalanya, sholat, puasa, ya, zakat, haji, sedekah dan berbagai macam amal saleh, tetapi juga banyak berbuat zalim, ya, banyak berbuat zalim kepada orang lain, sehingga kebaikan-kebaikannya digunakan untuk membayar kezaliman-kezalimannya kepada orang lain. Sampai tidak cukup lagi kebaikan tersebut untuk membayar kezalimannya, maka dia memikul dosa orang-orang yang dizalimi, kemudian dia dicampakkan ke dalam an-nar wal iyadz billah. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Dalam surah Syura ayat 42. Sungguhnya dosa itu adalah atas orang-orang yang menzalimi manusia, dan dia melampaui batas di atas muka bumi ini. Tanpa hak, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan azabun alim, azab yang pedih. Maka cukuplah ayat-ayat tadi dan hadis-hadis tadi yang menunjukkan haramnya kezaliman, cukuplah menjadi peringatan bagi kita, ya, untuk kita berhenti dari berbagai macam bentuk kezaliman, baik kezaliman terhadap diri sendiri atau kezaliman terhadap orang lain. Kedua-duanya sangat berbahaya. Nah, terancam pelakunya dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya kezaliman bukan hanya diharamkan kepada sesama muslim, ya. Nah, juga kezaliman itu haram, terhadap semua manusia, baik yang muslim ataupun yang kafir, ya. Tidak boleh juga kita berbuat zalim kepada orang kafir, ya, walaupun dia kafir, ya. Tidak boleh menzalimi seorang yang kafir walaupun dia kafir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad, ya, seorang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin untuk damai, ya, tidak ada saling serang, kemudian dizalimi, ya, dibunuh atau yang semisalnya, si kafir ini dizalimi, maka apa? Dia tidak akan mencium bau surga, ya, karena sebab telah menzalimi si kafir. Ini menunjukkan haramnya menzalimi manusia walaupun dia kafir. Maka hati-hati, ya. Tidak semua orang kafir halal dibunuh, ya. Karena kafir ada berbagai macam. Ada kafir mu'ahad atau kafir ahdi, ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, ya. Nah, ada kafir yang mu'ahad, ada perjanjian gencatan senjata, tidak akan saling serang, ya. Ada kafir zimmi, kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ya, yang dia membayar upeti kepada kaum muslimin. Ada kafir musta'man, kafir yang mendapatkan jaminan keamanan, baik jaminan keamanan dari pemerintah ataupun jaminan keamanan dari person-person muslim, ya. Misalkan ada keluarga muslim, ada saudaranya dari luar kafir, ya, dia menjaminnya, ya. Maka ini pun musta'man, nah, mendapat jaminan, apalagi kalau jaminan dari pemerintah, ya, lebih kuat lagi, ya, jaminan keamanan. Yang seperti ini, kafir-kafir yang seperti ini tidak boleh dizalimi, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya, ya, tidak boleh dizalimi. Nah, bahkan seorang yang membunuh kafir yang mu'ahad, ya, maka dia tidak akan mencium baunya surga, ya. Nah, baik. Adapun kafir yang boleh dibunuh adalah kafir harbi, kafir yang menyerang, ya. Nah, kafir yang menyerang kaum muslimin. Demikian pula tidak boleh menzalimi hewan, ya. Nah, jadi tidak bukan hanya manusia yang enggak boleh dizalimi. Demikian pula hewan, ya, tidak boleh dizalimi. Nah, bahkan telah sahih suatu hadis bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, tadkhulun nara imra'atun bil hirrah." Nah, ada seorang yang seorang wanita yang dia masuk ke dalam neraka karena sebab seekor kucing. Nah, allati rabatatha, ya, yang telah dia ikat, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, ya, enggak dilepas juga, ya. Nah, menggelimi kucing, ya, menyebabkan wanita ini masuk ke dalam an-nar. Nah, ini menunjukkan haramnya juga kezaliman terhadap hewan ataupun binatang. Nah. Baik. Kecuali binatang-binatang yang mengganggu, boleh dibunuh, ya. Atau bahkan binatang-binatang yang ada nas dalil memerintahkan untuk membunuhnya, ya. Seperti membunuh ular, membunuh tikus, ya. Nah, membunuh burung elang, apalagi, ya. Cicak, apalagi. Apa? Kalajengking, nah, akrob, ya, dan seterusnya dari berbagai macam binatang-binatang yang na'am membahayakan dan datang nas memerintahkan untuk membunuhnya. Nah, datang nas, datang perintah, ya. Demikian pula kalbul akur, ya, kalbul akur hewan buas, ya. Nah, hewan buas yang membahayakan nyawa manusia boleh dibunuh. Alhasil, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kezaliman, ya, dengan berbagai macam bentuknya. Tidak boleh menzalimi na'am diri sendiri, juga tidak boleh menzalimi orang lain. Nah, demikian pula tidak boleh menzalimi na'am binatang dan hewan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sudah masuk waktu sholat isya. Selesai penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.